Kapan satu negeri disebut negeri Islam? Apakah Indonesia termasuk negeri Islam? Apakah negeri Islam hanya dilihat pada hukum yang dipakai di negeri tersebut? Yang disebut negeri Islam apabila di negeri tersebut nampak syiar-syiar Islam secara zahir. Apabila negeri tersebut nampak syiar-syiar Islam secara zahir, seperti misalnya dikumandangkan azan terang-terangan. Ya. Salatul Id dilaksanakan di lapangan terang-terangan. Tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada tekanan. Nah, syiar-syiar Islam secara zahir. Maka itu negeri Islam. Itu negeri Islam. Meskipun misalnya pemimpinnya kafir, misalnya, anggap. Ya. Jangan ada yang menyangka bahwa kita mengkafirkan presiden. Enggak. Nah, meskipun anggap kalau kafir. Nah, namun apabila syiar-syiar Islam itu ada secara zahir, maka itulah negeri Islam. Nah, oleh karena itu di negeri-negeri Eropa, kaum muslimin tidak bisa mengumandangkan azan di luar, di dalam. Dan mereka tidak mampu untuk menampakkan syiar-syiar Islam secara zahir. Bahkan, ya, berita yang sampai kepada kita belakangan ini, para wanita yang berhijab, yang mereka menutup wajahnya, itu mulai diberlakukan undang-undang pelarangan. La haula wala quwata illa billah. Nah, para wanita yang hendak mensucikan dirinya, memelihara dirinya dari kebobrokan moral di tengah lingkungan orang-orang kafir, lalu mendapatkan tekanan yang demikian sulitnya mereka hidup. Nah,